Konsultasi Syariah. Baca zikir ini agar tidak menyesal. Pertanyaan: benarkah orang yang tidak berzikir ketika duduk bersama kawannya akan menjadi penyesalan baginya? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang duduk bersama dan di sana banyak bicara lagat, kemudian sebelum dia bubar, dia membaca doa, Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Maka Allah akan mengampuni kesalahan yang dilakukan di majelis itu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Keterangan. Ada beberapa keterangan ulama tentang makna banyak bicara lagot. Di antaranya, 1. Bicara yang mengandung dosa. 2. Bicara yang sama sekali tidak manfaat. 3. Guyonan dan pembicaraan yang tidak penting. Mirqah Al-Mafatih. Doa ini disebut sebagai doa kafaratul majlis, atau penghapus dosa majlis, atau khatimah majlis, atau penutup majlis. Karena doa ini menjadi penghapus dosa bagi orang yang ikut duduk dalam majlis itu. Doa ini menjadi penghapus dosa karena isinya pengakuan terhadap tauhid dan permohonan ampun kepada Allah. Syekhul Islam mengatakan, zikir ini mengandung pengakuan tauhid dan istighfar. Al-Fatawa Al-Kubra. Ibnu Rajab mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri majlis beliau dengan doa kafaratul majlis dan beliau perintahkan agar semua majlis diakhiri dengan doa itu. Beliau juga mengabarkan bahwa jika majlis itu sia-sia, maka doa ini menjadi kafarah baginya. Doa ini juga diriwayatkan dari sekelompok sahabat. Fathul Bari. Menjadi penyesalan. Bagi mukmin, semua waktu itu berharga. Semua harus berorientasi manfaat. Ketika seorang mukmin melakukan tindakan sia-sia tanpa diiringi zikir, maka menjadi penyesalan baginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang duduk dan tidak menyebut nama Allah, maka akan menjadi penyesalan di hadapan Allah." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.